Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidah, meletakkan semangat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab baru. Setelah kita selesaikan bab talak, maka selanjutnya adalah bab tentang ila, zihar, dan li'an. Ya, karena permasalahan ini menurut hemat kami tidak begitu banyak dijumpai di masyarakat, maka kita akan fokus pada membaca matannya tanpa banyak memberikan penjelasan atau uraian untuk poin-poin yang terkandung dalam matan. Maka disampaikan di matan Manhajus Salikin tentang ila. Bahasanya ila adalah ayah lifa ala tarqi wa ta'i zaujatihi abada au muddatan tazidu ala arba'ati ashurin. Definisi ila adalah sumpahnya seorang suami untuk selamanya tidak akan menyetubuhi istrinya, atau bersumpah untuk tidak mengumpuli istrinya, memberikan nafkah biologis kepada istrinya dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan. Misalnya bersumpah untuk tidak mengumpuli istri selama 6 bulan, atau selama 5 bulan, atau selama 1 tahun. Nah, itu ila. Atau bersumpah untuk tidak ngumpul istrinya selamanya. Dan ini adalah kalau di masyarakat kita ini kasus yang bisa dikatakan langka. Yang terjadi bisa jadi sebaliknya. Ada seorang istri yang enggak mau dikumpuli oleh suaminya selama 5 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Nah, maka jika terjadi ila, maka fa'idha tolabat az-zawjatu haqqaha, maka jika istri itu meminta haknya, hak nafkah biologis, minal wata'i berupa hak nafkah biologis, maka suami ini diperintahkan untuk mengumpuli istrinya. Lalu ditetapkan baginya bahwasanya ditetapkan untuknya arba'atu ashurin, 4 bulan. Yang 4 bulan tersebut dihitung dari sejak awal si suami bersumpah. Ya. Maka jika akhirnya suami ini mau mengumpuli istrinya, menyetubuhi istrinya, maka dia memiliki kewajiban untuk membayar kafarah sumpah. Ya, maka jika dia memilih untuk menyetubuhi istrinya dan inilah yang lebih baik, maka berarti dia membatalkan sumpahnya, dan ini membatalkan sumpah yang hukumnya dianjurkan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman ibn Samurah, Nabi katakan, jika engkau bersumpah dengan satu sumpah lantas engkau lihat bahasanya membatalkan sumpah itulah yang lebih baik, maka bayar kafarah sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik. Wa in imtana'a, namun jika menolak untuk dikumpuli, menolak untuk mengumpuli sampai 4 bulan, sampai 4 bulan tetap tidak mau mengumpuli istri, ulzima bitalaqi, maka suami ini dipaksa untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, lilladzina yu'luna min nisa'ihim, para suami yang melakukan ilak terhadap istrinya, tarabbusu arba'ati ashurin, maka ditunggu selama 4 bulan, fa'in fa'u, jika suami ini mau kembali kepada istrinya, kembali membangun hubungan baik dengan istrinya, dengan memenuhi apa yang jadi hak istri, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa in azama talaqa, jika dia memang telah bertekad bulat untuk menjatuhkan cerai, menjatuhkan talak, fa innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya, maka ilah ini perlu diketahui bahasanya berdasarkan ayat, ilah itu khusus untuk ya, pihak laki-laki atau suami. Sehingga jika ada seorang wanita bersumpah tidak mau dikumpuli oleh suaminya, maka itu bukan ilah. Namun jika akhirnya sumpahnya dilanggar, dan itulah yang lebih baik dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga, maka wanita ini ya sama, berarti melanggar sumpahnya, sehingga ada kewajiban untuk membayar kafarah sumpah. Ya, dan kafarahnya adalah memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian penutup aurat untuk 10 orang miskin. Tiga ini silakan pilih. Jika tiga-tiganya tidak ada yang bisa dipilih karena tidak mampu, maka ya, berpuasa selama 3 hari yang dianjurkan untuk berturut-turut. Ya, kemudian berikutnya adalah fasal selanjutnya adalah masalah adzihar. Perlu diketahui bahasanya dzihar di masa jahiliyah adalah di antara varian atau model untuk menceraikan istri. Namun dalam Islam keyakinan atau anggapan jahiliyah ini tidak diterima. Dan dinilai bahasanya zihar itu adalah kalimat yang mungkar. Kurang lebih yang namanya zihar itu tidak kita jumpai di masyarakat kita. Karena zihar sebagaimana disampaikan di matan Manhajus Salikin, definisinya adalah seorang suami berkata kepada istrinya, anti alayya kadhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku, atau kalimat-kalimat yang lainnya min alfadhi tahrimi syarihati li zaujatihi, yang merupakan kata-kata yang lugas yang maknanya adalah mengharamkan diri untuk menyetubuhi istri. Jadi ini kalimat ini adalah zihar itu kalimat yang intinya adalah mengharamkan diri, si suami mengharamkan dirinya untuk menyetubuhi istrinya dengan menyebutkan bahasanya istrinya itu seperti ibunya. Dan dia akan mensikapi istrinya sebagaimana menyikapi ibunya. Sebagaimana haram menyetubuhi ibu sendiri, maka dia akan posisikan istrinya seperti itu. Ya, kemudian fawa mungkarun bazurun, maka kalimat zihar itu kalimat kemungkaran, wazurun dan kalimat dusta. Sehingga ucapan zihar itu hukumnya haram. Karena suami yang ucapkan ucapan zihar, maka dia melakukan ucapan yang mungkar. Dan ini haram dengan sepakat para ulama. Dan adanya kafarah zihar itu dalam rangka menghilangkan dosa diha. Kemudian selanjutnya di matan Manhajus Salikin disampaikan, wala tahrumu zaujatu bidzalika, dan istri tidaklah haram untuk dikumpuli dan disetubuhi disebabkan ucapan dihar dari suami. Namun akan tapi tidaklah halal bagi suami menyentuh si istri sampai dia melakukan apa yang Allah perintahkan dalam firman-Nya di surat Al-Mujadilah ayat yang ketiga, keempat dan seterusnya, walladzina yudzahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu, ya, dan para suami yang mendihar istrinya kemudian meralat apa yang dia katakan, fatahri rukubati min qabli ayyatamasa, maka dia wajib memerdekakan budak sebelum mengumpuli istri. Dzalikum yu'tu aduna bih, wallahu bima ta'maluna khabir, Demikian nasihat yang diberikan kepada kalian, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyata masa. Siapa yang tidak menjumpai budak, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut sebelum kumpul dengan istri. Faman lam yastati fa'ita'amu sittina miskina. Dan siapa yang tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikian itu supaya kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Walil kafirina adabun alim. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Sehingga kafarahnya adalah fayu'tiku rakabata mu'minatan. Suami wajib memerdekakan budak yang beriman. Dan budak tersebut, budak yang terbebas dari aib, terbebas dari cacat yang mengganggu aktivitas kerja dia. Jika suami tidak menjumpai budak, semacam zaman ini tidak ada budak, maka shomah shahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan 2 bulannya adalah 2 bulan pakai kalender Hijriah. Fa'ilam yastati at'ama sittina miskina, jika tidak mampu karena sudah tua atau karena sakit atau karena sibuk kerja yang wajib atau yang lainnya, maka memberi makan 60 orang miskin. Ya, wa sawa'un kana dhiharu mutlaqa am muaqqatatan bi waqtin ka Ramadan wa nahwihi. Ketentuan ini sama saja diharnya itu mutlak atau diharnya itu sementara, dikaitkan dengan waktu tertentu, semacam selama di dihar selama 1 bulan Ramadan atau semacam itu. Kemudian wa amma tahrimul mamlukati wa ta'am wa libas wa khairiha fa fihi kafaratu yaminin. Ya, kemudian di sini kemudian dibahas adapun tindakan dan ucapan mengharamkan diri sendiri untuk mengumpuli budak perempuan. Ya, maka ini bagian dari mengharamkan diri sendiri untuk menikmati hal yang mubah. Maka dia semisal dengan wa ta'am, mengharamkan diri sendiri untuk tidak mengkonsumsi makanan tertentu, semacam demi Allah saya tidak akan minum madu misalnya, atau pakaian tertentu dan yang lainnya. Fafihi kafaratu yaminin. Ya, maka tindakan mengharamkan diri sendiri ya, untuk mengkonsumsi hal-hal yang mubah, ini berdampak adalah kewajiban untuk membayar kafarah sumpah. Misalnya seorang muslim mengatakan makanan ini haram bagiku, atau pakaian ini haram bagiku, atau dia mengharamkan hal-hal yang mubah yang lainnya. Ya, maka jika kemudian dia langgar sumpahnya dengan makan makanan yang enak tersebut atau memakai pakaian yang enak tersebut, maka ada kewajiban untuk membayar kafarah sumpah. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal yang enak yang telah Allah halalkan untuk kalian. Ya, maka di sini kita jumpai faedah bahasanya ucapan yang mengharamkan dalam pengertian tidak mau mengkonsumsi hal-hal yang mubah itu tergolong sumpah. Meskipun pengharaman tadi tidak menggunakan kalimat sumpah. Jadi pengharaman di sini tidak harus dengan kalimat sumpah, semacam tadi contohkan makanan ini haram untukku. Kuharamkan diriku untuk mengkonsumsi bakso misalnya. Maka ucapan semacam ini statusnya sumpah, sehingga jika dilanggar ada kewajiban untuk membayar kafarah sumpah. Namun perhatikan dalam hal ini, pengharaman itu ada dua macam. Pengharam dalam artian meyakini haramnya sesuatu yang Allah halalkan. Maka ini bahaya. Dan ini pembatal iman. Seorang yang meyakini bahasanya makan roti, makan nasi itu haram. Dan ini jadi keyakinannya. Maka ini satu hal yang membatalkan keimanan. Namun jika yang dimaksud dengan pengharaman ini adalah tindakan tidak mau mengkonsumsi. Tindakan tidak mau mengkonsumsi makanan tertentu. Dan itu bukan karena faktor kesehatan, bukan karena alasan finansial. Makanya tadi statusnya adalah sumpah. Statusnya adalah sumpah, boleh bisa dilanggar, namun berkonsekuensi membayar kafarah. Ya, demikian dua poin yang kita bahas kesempatan malam hari ini sebagai materi pengantar. Ada tentang masalah ila, kemudian masalah dihar, dan di masalah dihar ada sedikit pembahasan tentang mengharamkan diri sendiri untuk mengkonsumsi materi-materi mubah tertentu, memakannya, memakainya, dan yang lainnya. Ya, demikian, dan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan kathiran atas penyampaian materi pada kesempatan malam hari ini. Dan baik, Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Sobat Muslim berada. Alhamdulillah, baru saja kita bersama-sama menyimak pembahasan atau penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustaz dan Ustaz Aris Munandar, fitahullahu ta'ala. Dan kembali Wira ingatkan dan Wira himbau kepada teman-teman semua Sobat Muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, Sobat Muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Dan alhamdulillah telah masuk beberapa pertanyaan pada kesempatan malam hari ini, Ustaz. Dan kita akan coba untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk. Baik, pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya. Apakah ibu tiri itu mahram dengan suami anak tirinya? Misal, Hamid punya anak perempuan dan suaminya bernama Abdullah. Kemudian Hamid menikah dengan Zainab. Apakah Zainab dengan Abdullah ini menjadi mahram, Ustaz? Bukan mahram. Bukan mahram karena maka tentu ini kemahraman karena musoharah atau hubungan perkawinan. Saya ingatkan kaidah dalam masalah ini. Jika antara seorang laki-laki dengan perempuan itu punya hubungan perkawinan, maka semuanya adalah bukan mahram kecuali empat saja, yaitu ibu mertua. Dan ibu mertua ini adalah betul-betul ibu mertua, bukan ibu sambung. Bukan ibu mertua sambung. Saya punya istri, maka ibu dari istri saya. Nah, itu ibu mertua saya yang merupakan mahram bagi saya. Kemudian anak menantu, kemudian istri ayah, ibu tiri, kemudian anak istri atau anak tiri. Hanya empat itu saja. Hubungan perkawinan selain empat orang ini bukan mahram. Sehingga di antaranya adalah demikian. Jadi ibu tiri ini, ibu tirinya istri itu bukan mahram bagi si suami. Karena yang mahram bagi si suami adalah ibu mertua dalam pengertian ibunya istri. Demikian juga bukanlah mahram istrinya paman. Istrinya paman itu bukan mahram karena hubungannya bukan perkawinan dan dia tidak termasuk empat orang tersebut. Atau suaminya bibi itu juga bukan mahram. Hubungannya hubungan perkawinan dan tidak termasuk dalam empat kategori yang tadi telah disampaikan. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua atau pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan datangnya dari hamba Allah di Sukabumi. Afan Ustaz, izin bertanya. Jika ada suami, ia berhubungan dengan istrinya dan ia suka membayangkan perempuan lain, dan suami mendapatkan kepuasan dengan membayangkan perempuan lain tersebut, ini bagaimana hukumnya Ustaz? Dan perempuan yang dibayangkan itu apakah berdosa juga? Syukran jazakallahu khairan. Ya, apakah perempuan yang dibayangkan berdosa? Bisa saja dia berdosa jika dia memberikan fasilitas. Artinya dia men-share gambar cantiknya di IG atau yang lainnya. Akhirnya kemudian jadi bahan fantasi bagi laki-laki untuk onani atau bahan fantasi ketika mengumpuli istrinya. Ya, maka jika dia punya kontribusi, memberikan fasilitas untuk itu, maka bersekutu dalam dosa. Kemudian yang kedua, apakah hal tersebut satu hal yang hukumnya haram? Ya, maka itu satu hal yang hukumnya haram. Karena di antara zina adalah zina hati. Yang itu adalah isinya adalah bentuknya adalah membayang-bayangkan untuk nikah dengan si dia atau membayang-bayangkan bersetubuh dengannya, ya maka itu bagian dari zina hati, sehingga ya, yang benar hukumnya adalah haram. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya terkait dengan pembahasan yang tadi Ustaz sampaikan. Misalnya, ada seseorang melarang dirinya untuk memakan sesuatu yang mengandung gula karena dirinya ini diabetes Ustaz. Apakah ini termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, penjelasan detailnya begini. Jadi mengharamkan apa yang Allah halalkan itu ada dua macam. Yang pertama itu dari sisi i'tiqad, keyakinan, meyakini sesuatu yang jelas-jelas Allah halalkan sebagai satu hal yang haram dalam keyakinannya. Misalnya meyakini haramnya makan daging kambing, haramnya makan daging sapi, ya, haramnya makan roti dan seterusnya. Maka ini membatalkan iman. Kemudian yang kedua, pengharaman dari sisi tindakan. Dari sisi tindakan, bentuknya adalah tidak mau mengkonsumsi. Maka mengharamkan yang halal dalam bentuk tidak mau mengkonsumsi, tidak mau menikmati, maka ini ada beberapa macam. Macam yang pertama, karena alasan logis. Ini. Kenapa tidak pernah makan daging sapi? Jawabannya karena tidak punya duit untuk beli daging sapi. Sehingga tidak pernah makan. Maka tidak mengapa. Kenapa tidak pernah makan daging kambing? Karena punya darah tinggi. Kalau makan daging kambing ini. Maka tidak mengapa. Kenapa tidak pernah makan kepiting? Kenapa? Karena kalau makan kepiting nanti apa alergi, gatal seluruh badan. Maka tidak pernah makan kepiting, tidak mengapa. Atau karena punya penyakit gula, maka kalau mengkonsumsi yang manis, ya, maka gulanya naik, nanti punya efek pada tubuhnya, maka tidak mengapa. Jadi karena alasan logis. Kemudian yang kedua, tidak mau mengkonsumsi hal yang mubah tersebut karena anggapan kalau itu adalah kezuhudan, kesolehan, punya nilai takwa di sisi Allah, tambah ganjarannya, tambah pahalanya. Jika dengan melakukan hal tersebut, maka ini statusnya adalah bid'ah. Sebagaimana ada di masa Nabi, ada seorang yang bersumpah demi Allah, saya tidak akan makan daging. Maka Nabi menegurnya, memarahinya. Karena dia meninggalkan makan daging dengan anggapan dan asumsi, kalau makan daging tersebut adalah sebuah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidak mau mengkonsumsi yang halal, bukan karena alasan logis, bukan karena anggapan kesolehan dan kezuhudan, namun ya, tanpa alasan. Kenapa tidak mau makan sate? Ya, pokoknya enggak mau makan sate. Alergi sate? Enggak. Enggak punya duit untuk beli sate? Enggak. Duit saya tuah-tuah untuk beli sate. Atau kemudian menganggap bahasanya tambah soleh kalau enggak makan sate? Enggak juga. Tanpa alasan. Nah, ini juga terlarang. Tanpa alasan, ini juga terlarang. Itu rincian dan detailnya. Jadi jika karena alasan punya penyakit, karena gula, karena darah tinggi, karena alergi atau yang lainnya, hukumnya boleh. Enam. Cek-cek, Mas Wira. Mas Wira? Cek-cek. Oh ya. Afwan Ustaz, ini agak terputus. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz izin bertanya. Apakah menikah itu harus mempersiapkan pekerjaan yang tetap agar suatu saat menikah sudah punya pekerjaan tetap? Dan apakah menikah yang ideal itu lebih baik menikahi muslimah yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau anak yatim piatu? Syukran Ustadz, mohon penjelasannya. Yang wajib dalam pernikahan adalah kemampuan untuk menafkahi istri. Maka kemampuan untuk menafkahi istri itu tidak harus punya pekerjaan. Boleh jadi tidak punya pekerjaan namun mampu menafkahi istri, tidak apa-apa menikah. Contohnya masih mahasiswa. Namun ayah dari si laki-laki mengatakan, nikah sana le, nikah sana mas, ya. Nafkah istrimu bapak yang nanggung. Maka itu nikah ideal, itu bukan satu hal yang tidak ideal. Dan dalam hal ini suami telah melaksanakan kewajibannya menafkahi istri. Istri jangan beranggapan suami saya belum menafkahi karena itu duit dari bapak mertua. Enggak, itu menafkahi. Bapak mertua turun ke anak lanang, anak laki-laki, anak laki kemudian ngasihkan sama istrinya. Maka dia telah menafkahi. Jadi kata kuncinya adalah punya kemampuan untuk menafkahi istri. Bisa jadi pertama subsidi orang tua, kemudian yang kedua pekerjaan. Pekerjaan tidak harus pekerjaan yang mapan, yang penting dia punya penghasilan. Yang penting punya penghasilan. Artinya dia kerja seminggu, dari kerja seminggu itu bisa hidup 2 bulan. Nah, ya sudah. Kena desainer kelas apa desain grafis atau apa punya proyek, nah, sekali proyek bisa untuk hidup 2 bulan, ya sudah dia cuma kerja seminggu, habis itu ya dolan-dolan nyantai-nyantai, seneng-seneng sama istri, nanti kalau udah mau habis cari kerjaan lagi. Nah, itu berarti kerjaannya tidak rutin, tidak mengapa, tidak harus kerja rutin setiap hari. Boleh jadi malah kemudian yang kerja seminggu tadi pendapatannya lebih banyak daripada yang kerja rutin setiap hari. Jadi kata kuncinya adalah kemampuan untuk menafkahi istri. Bisa jadi karena subsidi orang tua, bisa jadi karena punya penghasilan dan pekerjaan, atau boleh jadi punya tabungan. Jadi punya warisan, ya punya warisan. Si anak laki-laki ini orang tuanya ayahnya meninggal dunia dalam meninggalkan warisan. Warisannya yang dia dapatkan dari si anak laki-laki ini warisannya 1M. Warisannya 1M misalnya. Nah, kemudian dia cuma makan tabungan, ya, sementara ini, kemudian menikmati, ya, mumpung pengantin anyar dan seterusnya, ya, ya, maka 1M itu diirit-irit atau kemudian dipakai sewajarnya, ya, sehingga dia tidak punya pekerjaan, namun dia punya kemampuan untuk menafkahi istrinya. Maka itu telah sah, ya, sebagai seorang suami yang baik memenuhi nafkah istri. Ya, jadi bisa jadi ada subsidi orang tua, bisa jadi ada karena pekerjaan, bisa jadi karena punya aset dan punya harta. Ya, kemudian apakah yang paling afdal adalah menikahi seorang perempuan yang sudah ditinggal mati oleh ayah dan ibunya? Ya, saya baru dapat pertanyaan kali ini, ya. Dan anggapan dan asumsi semacam ini, ya, jika yang dimaksudkan adalah berbuat baik kepada anak yatim, maka perlu diketahui normalnya keadaan di tempat kita, ya, menikahi wanita tersebut sudah tidak lagi anak yatim, namun sudah mantan anak yatim. Karena anak yatim itu cuma sampai balir. Setelah balir, maka statusnya mantan anak yatim. Sehingga apakah menikahi istri atau menikahi seorang wanita yang merupakan yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya itu termasuk berbuat baik kepada anak yatim? Jawabannya tidak. Ya, namun dia berbuat, karena statusnya adalah berbuat baik kepada mantan anak yatim. Jadi anggapan demikian adalah anggapan yang tidak tepat. Yang afdal untuk dinikahi adalah wanita yang baik agamanya, ya, gadis dan bukan janda, dan terkendan faktor yang lainnya. Dan jika dia adalah dari keluarga miskin, kemudian dengan niat menolong orang miskin, maka bisa jadi satu amal yang afdal karena faktor-faktor tersebut. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya. Jika ada keluarga yang mengangkat anak, apakah anak tersebut menjadi mahram bagi ayah dan ibu yang mengangkatnya, atau selamanya anak tersebut tidak menjadi mahram? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, jika anak angkat tersebut orang lain, maka semata-mata jadi anak angkat meskipun itu resmi di pengadilan, sudah jadi anak angkat, maka itu dalam hukum agama tetap jadi orang lain. Dia tidak menjadi cucu dari orang tua yang mengangkat, enggak. Ya, tetap orang lain dan berlaku padanya hukum-hukum orang lain. Tidak memiliki hak waris, hak kemahraman, hak nasab dan seterusnya. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, kembali Wira ingatkan kepada sobat muslim semua, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di sesi tanya jawab bersama Ustaz dan Ustaz Aris Munandar fidahullahu ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini membahas tentang konsultasi seputar hukum keluarga. Bagi teman-teman semua sobat muslim dimanapun sobat muslim berada, para muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Insyaallah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan akan Wira sampaikan kepada Ustaz dan Ustaz Aris Munandar. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah kita perlu memberikan pendidikan terkait seks kepada anak kita yang sudah remaja? Dan bagaimana cara penyampaiannya, ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, pendidikan seksual dalam arti berkenaan dengan maaf-maaf kemaluan, tentang junub, tentang kemudian atau hukum pacaran dan yang lainnya, satu hal yang wajib untuk disampaikan. Ya, maka anak harus mengerti bahasa apa hukum pacaran, gimana hukum interaksi antara laki-laki dengan perempuan, kemudian apa itu mimpi basah, kemudian bagaimanakah mandi junub, kemudian air cairan-cairan yang keluar dari kemaluan, terutama anak laki-laki, apa itu mani, apa itu madi, apa itu wadi, mana yang najis, mana yang suci. Ini ilmu yang hukumnya fardu ain, dimiliki oleh anak yang sudah baligh, yang dalam bahasa kita remaja. Maka ini, jika mereka belum mengetahui hal ini, mereka berdosa. Dan orang tua yang orang tua wajib memberikan fasilitas kepada anak untuk bisa mengetahui ilmu fardu ain semacam ini. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah istri yang dicerai itu tetap mendapatkan warisan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Istri yang dicerai itu jika telah selesai masa iddahnya, maka dia tidak mendapatkan warisan dari mantan suaminya. Namun jika ketika istri itu dicerai dan cerainya masih talak rejai, talak pertama atau talak kedua, kemudian suaminya yang mencerai ini meninggal saat masa iddah belum berakhir, maka wanita ini masih berhak untuk mendapatkan warisan dari suami yang telah menceraikannya. Syaratnya masa iddah belum berakhir. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika suami istri memiliki usaha yang dikelola bersama-sama dan kemudian keuntungannya itu langsung dibagikan masing-masing, apakah dengan itu suami sudah termasuk menafkahi istri, Ustadz, atau tetap harus ada sebagian dari hasil keuntungan yang nantinya disendirikan dan diberikan kepada istri sebagai nafkah? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, jadi ketika ada usaha bersama suami istri, maka itu usaha bersama. Ya, itu usaha bersama. Kemudian ya idealnya ada kejelasan persentase kepemilikan, kemudian pembagian keuntungan. Maka setelah kemudian ketemu keuntungannya, maka dibagikan. Misalnya 50-50, 50%, 50%. Ya, maka 50% yang diberikan keuntungan yang diberikan pada istri adalah harta milik istri. 50% yang kemudian diambil oleh si suami, maka itu harta milik suami. Setelah itu suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Ya, maka dengan semata-mata pembagian keuntungan tidak kemudian dinilai suami telah menafkahi istrinya. Dan dalam hal ini bisa saja ada perjanjian ya, antara suami istri ini perjanjian ya, karena dirimu ikut ya ke toko, ikut ngurusi ini, sehingga rumah kemudian ya kurang terurus, suami pun ya harus ikut terlibat banyak dalam urusan rumah, ya ikut mungkin ngepel-ngepel, ikut nyuci, ikut macam-macam, ya maka suami kemudian meminta bahasanya penghasilan istri yang 50% tadi tidak seluruhnya menjadi hak milik istri, namun ya dia minta dari total penghasilan istri, dia minta agar 50%-nya dimasukkan ke sondukul usrah, ya, jadi kas keluarga yang ini nanti dipakai untuk keperluan bersama, misalnya bayar listrik, bayar pam dan sebagainya, uang sampah dan sebagainya, maka boleh ada kesepakatan semacam itu. Nah, jika tidak ada kesepakatan semacam ini, maka pembagian keuntungan itu ya masuk ke kantong istri sebagai harta istri, harta kekayaan istri. Dan suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri, yaitu memenuhi kebutuhan pakaiannya, kebutuhan makannya, dan kebutuhan pakaiannya, dan kebutuhan-kebutuhan dasar reguler lainnya. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, terkait penjelasan Ustaz masalah nafkah. Syarat menikah itu menafkahi istri. Namun jika pekerjaan yang saya geluti ini tidak tentu hasilnya Ustaz, atau kadang ada kerjaan, kadang juga nggak ada kerjaan, bahkan sering juga tidak dapat penghasilan hingga tidak bisa menafkahi. Ini bagaimana ya Ustaz? Apakah termasuk tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang suami? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, jika keadaan si penanya sudah jadi seorang suami, maka dalam kondisi ini ketika tidak ada penghasilan, maka dia punya utang sama istrinya. Dia punya utang sama istrinya, yang utang ini tidak akan lunas kecuali salah satu dari dua hal. Yang pertama, dilunasi oleh suami. Ketika dia dapat kerjaan, maka dia rapel bayar sekian bulan utang nafkah. Kemudian yang kedua, atau istri merelakannya. Ya, menggugurkan kewajiban. Mas, udah mas, ya, itu pakai uang saya, enggak mengapa. Ya, mas kemudian fokus gimana punya proyek, dapat proyek, kemudian dapat penghasilan berikutnya, enggak perlu mikir yang kemarin-kemarin. Nah, ya, ini namanya istri sangat baik, ya, wajib untuk sangat disayang. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ingin curhat sedikit. Saya sudah hampir mau memasuki 11 tahun umur pernikahan. Dan jujur dalam 11 tahun ini bukan waktu yang singkat. Akan tetapi saya belum pernah merasakan yang namanya benar-benar mendapatkan kasih sayang dan tulus dari suami saya. Melainkan yang saya dapat seringnya ucapan yang menyakitkan dari mulutnya. Dan rasanya itu tertekan dan takut terus bawaannya Ustaz. Sebab suami saya ini orang yang gampang marah. Jadi saya sering takut terhadap dia. Saya merasa iri dan pengen seperti orang-orang terlihat mesra dan romantis. Dan saya juga ingin dihargai dan hidup sehari-hari dengan tenang. Apa yang sebaiknya saya lakukan ya Ustadz? Apakah saya berhak untuk mengajukan cerai? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kalimat-kalimat dari penanya tadi, hal ini menunjukkan pentingnya kajian keluarga. Dan itu bukan hanya kebutuhan istri, namun juga kebutuhan suami. Ya, maka di antara kiat penting dalam masalah ini adalah istri mengajak suaminya untuk menyimak, mengikuti kajian tentang rumah tentang keluarga. Ya, di situ tentang bagaimana hak kewajiban suami istri, kemudian gimana kajian dengan tema mewujudkan kebahagiaan rumah tangga, gimana ada kemudian kajian tentang bagaimana seni interaksi yang Nabi ajarkan antar suami istri. Dan tema-tema yang lainnya, itu satu hal yang urgen. Dan tidak layak untuk disepelekan dan dimarginalkan. Semuanya penting, kajian tauhid penting, kajian fikih salat penting, ya, kajian akidah penting, kajian tentang riba penting, kajian tentang keluarga juga penting. Karena faham tentang apa yang semestinya dilakukan, ya, suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, itu sebab kebahagiaan rumah tangga, sebab kebahagiaan keluarga. Dan jika keluarga-keluarga kaum muslimin itu bahagia, maka akan tercetak masyarakat yang bahagia. Ya, karena keluarga adalah jantung masyarakat. Keluarga, ketika keluarga kaum muslimin itu penuh dengan kebahagiaan, karena masing-masing faham hak dan kewajibannya, faham bagaimanakah faham dan kemudian punya semangat untuk membangun rumah tangga sebagaimana yang dicontohkan dan diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan jadi sebab kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan anak-anak dan seterusnya. Ya, semua orang berhak untuk bahagia. Ya, namun cara untuk kemudian mewujudkan bahagia, jalan lika-liku untuk menuju bahagia antara satu orang dengan orang lain boleh jadi berbeda-beda. Dan yakinlah bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik bagi diri kita. Boleh jadi keadaan yang penuh dengan duri dan terjal ini, boleh jadi kita bisa introspeksi diri dan itu adalah sebab karena dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi karena sebab dosa-dosa kita di masa lalu. Sebagaimana Ibn Abi Zaid Al-Qurayani, seorang ulama besar madhab Maliki, seorang ulama dari Tunis di masa silam, beliau Allah takdirkan mendapatkan seorang istri yang sangat pedes lisannya, sangat tajam lisannya, pinter kalau ngomel, kalau ngerawati suaminya ini. Dan luar biasanya hal ini sampai diketahui oleh murid-murid ngaji dari suaminya. Suaminya ulama besar, muridnya banyak. Nah, murid-murid ini sampai tahu keadaan rumah tangga gurunya, dan semuanya kasihan kepada rumah tangga gurunya ini. Dan sampai sebagian murid mengatakan kepada gurunya, ya, bahasa bebasnya, ya, wahai guru, kenapa tidak kau ceraikan saja istrimu yang seperti itu? Pas lagi pengajian, kemudian dia datang marah-marah nyerocosi suaminya, dan suaminya cuma diem saja, tidak banyak kemudian merespon. Kenapa tidak diceraikan saja? Ya, maka ada jawaban yang sangat apik disampaikan oleh Ibnu Abu Zaid Al-Qayrawani rahimallahu ta'ala. Beliau katakan, saya meyakini dan menyadari bahasanya, ya, ternyata Allah takdirkan diriku untuk punya istri semacam itu, itu adalah karena sebab dosa-dosaku di masa silam, di masa muda, di masa remaja. Dampaknya adalah ditakdirkan dapat pasangan hidup semacam ini. Dan itu adalah azab Allah dan hukuman Allah karena maksiat-maksiat yang kulakukan. Dan aku khawatir, ya, dan aku khawatir jika aku ceraikan, malah yang terjadi adalah Allah akan kirimkan azab yang lebih parah, azab yang lebih hebat. Ya, karena tidak ada jaminan nanti ganti istri, kemudian keadaannya lebih baik. Tidak ada jaminan. Ya, keadaannya gelap. Gelapnya boleh jadi gelap yang pekat. Maka beliau katakan, ya, aku khawatir jika aku ceraikan, nanti datang gantinya bukan yang lebih baik, namun yang lebih buruk. Demikian beliau katakan. Ya, maka itu sebagai bahan introspeksi, kita tidak mau memastikan apakah kasus ini kemudian sebagaimana kasus beliau atau yang lainnya, namun itu sebagai bahan introspeksi. Dan ya, sebenarnya kata kunci untuk, ya, disayang oleh suami itu adalah, ya, adanya komunikasi. Coba bangun komunikasi yang baik dengan suami. Dan intinya bahasanya, dua tuntutan dari masing-masing suami dan istri itu dipenuhi. Suami itu pengen dihormati dan dihargai, istri itu, ya, pengen diperhatikan. ya, kewajiban suami berupaya untuk memberikan care, perhatian sebisa yang dilakukan. Jadi karena kesibukan, ya care-nya dengan menyempatkan dia untuk telpon, untuk sekedar chat WA dan sebagainya. Dan suami juga, istri juga berupaya untuk memenuhi keinginan suami, normalnya suami dihargai sebagai seorang suami, dihormati, istri bertutur kata yang sopan kepada suami, ya, istri kemudian punya semangat untuk melayani suami, melayani makannya suami dan hal-hal yang lainnya yang kemudian remeh, yang boleh jadi dianggap remeh oleh sebagian orang. Ya, ini dipenuhi, maka insya Allah Ta'ala dan apa yang jadi kebutuhan dan keinginan hati itu sudah terpenuhi, terpuaskan, maka di situ akan ada tambah sayang, tambah cinta gitu. Maka seiring tambahnya usia rumah tangga, cinta itu tumbuh semakin besar. Ya, itu kembali kepada kepandaian masing-masing pasangan untuk mengambil hati pasangannya, dan itu tidak harus yang muluk-muluk, berangkat dari yang kecil-kecil. Ya, jangan lupa untuk doakan suami agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar kepada penanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah tangga semua orang yang menyimak dan hadir di kelas virtual ini rumah tangga yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Baik, selanjutnya, dan mungkin ini pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan malam hari ini, kita akan bacakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah suami itu boleh menolak istri yang mengajak untuk rekreasi? Apakah termasuk hak istri ya Ustaz, ingin dipenuhi keinginan rekreasinya ditemani oleh suami? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kalau tidak salah pertanyaan yang semisal atau mirip dengan itu telah kita bahas di pertemuan yang lewat. Namun kata kunci dalam masalah ini adalah wa'asyurhunna bil ma'ruf. Pergaulah istrimu dengan cara yang patut. Di antara cara yang patut di lingkungan kita, ya istri itu kadang diajak jalan-jalan. Karena selalu di rumah itu ya bunek, sumpek, ya. Maka ya perlu jalan-jalan. Ya. Dan itu satu hal yang sudah menjadi kepatutan di lingkungan kita. Kalau di Jogja dan sekitarnya. Ya, sehingga ya, apakah kemudian termasuk hak istri mendapatkan fasilitas jalan-jalan kepada dari suaminya? Ya, jawabannya insya Allah demikian. Meskipun jalan-jalan itu ya tidak harus muluk-muluk, boleh jadi jalan-jalan ke sawah, boleh jadi jalan-jalan belanja, boleh jadi jalan-jalan ke area bermain untuk tempat bermain anak-anak, ke alun-alun atau semacam itu. Nah, jadi kata kuncinya adalah pergaulah istrimu dengan baik. Ya, demikian yang kita bahas dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita di kelas virtual ini Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kru Radio Muslim Yogyakarta, demikian juga Ahaku TV dan boleh jadi media-media lain yang merilai acara ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang berlimpah berupa keberkahan hidup, kesehatan, terjaganya iman untuk antum sekalian, untuk semua orang yang punya kontribusi berjalan lancarnya kajian dan amal soleh ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 0877-55-33-1193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan